إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله di antara bentuk praktek atau contoh dari sikap kesombongan, bentuk ucapan yang menunjukkan seorang itu memiliki kibur pada dirinya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna afdhal kalami 'inda Allah ay yaqul ar-rajul lir-rajul ittaqillah fa yaqul 'alayka bi nafsik. Sesungguhnya di antara ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang memberikan nasihat mengucapkan kepada seseorang ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka orang tersebut menimpali dengan ucapannya alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara ucapan yang sangat dan paling bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ucapan urus saja dirimu sendiri ketika disampaikan padanya nasihat, ketika disampaikan padanya kritikan. Karena pada hakikatnya ucapan ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan, padahal itu benar adanya. Diminta, dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia muncul pada dirinya sifat kesombongan, congkak. Tidak ingin diurus orang-orang lain, tidak ingin dirinya urusan-urusannya dicampuri oleh orang-orang lain, walaupun urusannya tersebut adalah kemaksiatan kepada Allah, bertentangan dengan bimbingan syariat Islam. Karena yang wajib bagi seorang muslim adalah tunduk tawadhu kepada al-haq, menerima al-haq, kebenaran nasihat, kritikan, masukan yang benar adanya dari siapapun. Dan haram, bahkan termasuk dosa besar bagi seorang memiliki sifat sombong dan congkak, yaitu sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Batarul haq wa ghamdun nas." Ucapan atau sikap merendahkan atau menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran, walaupun begitu pula merendahkan orang lain. Maka begitu pula ketika seorang mengatakan alaika binafsika, urus saja dirimu sendiri, menunjukkan pada dirinya bahwasanya dirinya itu adalah orang yang sombong, tidak mau menerima masukan dan nasihat. Maka sifat-sifat inilah yang Rasulullah SAW sebutkan adalah sifat yang menjadikan seorang tidak masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardal min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang terdapat di dalam kalbunya sebiji zarrah dari sifat sombong. Dan di antara bentuk sifat sombong adalah ketika seorang disampaikan padanya masukan, nasihat, dia mengucapkan urus saja dirimu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Dan apabila kita mau memperhatikan, mau melihat kondisi terutama awamun nas, orang-orang awam, terutama asyabab minhum, di kalangan remaja-remaja mereka yang jauh, betul-betul jauh dari bimbingan Islam, betul-betul bahkan diupayakan untuk sejauh-jauhnya dari agama Islam, dari agama mereka, berbagai bentuk upaya dari orang-orang kufar mengesankan kepada mereka, kepada anak-anak muda, bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengerikan, agama yang begini dan begitu, sehingga mereka pun fobia dengan yang namanya ajaran Islam. Di antara bentuk perangai dan kebobrokan akhlak mereka, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika diberikan padanya masukan, diberikan padanya nasihat, dibimbing, diarahkan, ketika dia tidak memiliki arah, ketika dia mulai muncul kenakalan-kenakalannya, muncul kemaksiatan-kemaksiatannya karena mengikuti arus zaman, karena terbawa dengan lingkungan, karena terbawa dengan circle-circle teman-teman, entah itu dalam bentuk suka dan gemas dengan meminum khamr, padahal dia memakai hijab. Tidak mau untuk menjelaskan bahwasanya dirinya pernah melakukan zina. Tidak mau untuk memamerkan kekayaan dan barang-barangnya yang mereka anggap barang-barang yang bermerek. Menyombongkan hal tersebut, entah itu di media sosial mereka, ketika diberikan masukan, ketika diberikan nasihat, ketika diberikan bimbingan, baik itu melalui khutbah-khutbah, baik itu melalui ceramah-ceramah, baik itu dengan memberikan masukan secara empat mata, dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma'alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Hidupmu cuma capek mengurusi urusan orang saja. Emang kamu sudah benar? Dan yang semisalnya. Maka pada hakikatnya inilah yang termasuk yang disebut oleh Rasulullah SAW, afdhalul kalam indallah. Termasuk siapa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang tersebut tidak mau dikritik, tidak mau menerima kebenaran. Padahal di antara sifatul mukminin, di antara sifat dan ciri-ciri khasnya kaum mukminin satu dengan yang lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Mereka saling menasihati satu dengan yang lainnya untuk tetap di atas kebenaran, dan saling menasihatkan untuk bersabar di atas keagamaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga as-salafiyin secara umum wal muslimin. Begitu pula dari akhlak, begitu pula perangai-perangai tercela yang semakin merebak semakin muncul, semakin meluas di zaman sekarang. Nasallahu alaihi wa sallam. Wa naktafi bihadzal qadar wa antum salam.